Konsultasi Syariah. Hukum menggantungkan lonceng di leher binatang. Pertanyaan, apa benar memasang lonceng di kucing hukumnya haram? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dinyatakan dalam hadis dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Pada saat rombongan berada di kemahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jangan sampai di leher unta ada kalung dari watar atau kalung biasa kecuali dipotong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Watar adalah tali busur untuk memanah. Mereka yakini ini digunakan untuk jimat, baik mendatangkan berkah atau tolak bala. Hadis ini dipahami para ulama, larangan menggantungkan lonceng di leher binatang. Karena itulah, ketika Bukhari membawakan hadis ini, beliau menulis judul bab tentang hukum mengalungkan lonceng atau semacamnya di leher unta, Sahih Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Bukhari dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari. Maksud Bukhari adalah makruh. Beliau menyebutkan unta karena hadis ini disampaikan untuk kasus yang terjadi pada unta, Fathul Bari. Di antara dalil lain, ia menunjukkan larangan memasang lonceng di leher binatang adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha jaras." Yang artinya, malaikat tidak akan mengiringi rombongan yang membawa lonceng. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jarasu mizmarus syaitan." Yang artinya, lonceng adalah musiknya setan. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ibnu Hajar menyimpulkan beberapa riwayat tentang ini, dan beliau mengatakan, hadis ini menunjukkan makruhnya menggunakan lonceng karena suaranya. Karena suaranya sama dengan suara genta gereja atau yang semacamnya. An-Nawawi dan ulama lainnya mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa larangan ini makruh. Fathul Bari. Al-Qadi As-Safarini mengatakan, makruh mengalungkan lonceng atau kalung lainnya di binatang. Gidaul Albab. Saatnya melakukan perubahan, menghindari semua yang dibenci para ulama setahap demi setahap. Demikian, Allahu A'lam.